السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-111. Masih edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan, kita membahas tentang pembahasan as-siyam atau puasa. Hari ini, para pemirsa Niaga TV, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang arkanu as-siyam, rukun-rukun puasa. Di mana Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa syartus shaumi an-niyyatu." Dan syarat berpuasa itu adalah niat. Jadi harus ada niat di dalam ibadah puasa. Tentunya hadisnya sudah sama-sama kita maklumi bahwa Rasul bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Yang kedua kata beliau wal imsaku anil muftirat, dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan poin ini beliau berkata, wal imsaku anha min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dan menahan itu waktunya adalah semenjak terbitnya fajar yang ditandai dengan azan subuh sampai dengan tenggelamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Itu adalah waktu di mana kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi asy-syams. Dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 187 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian kalau sudah terbit fajar, kata Allah, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Kemudian penulis Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fayanwi likulli yaumin. Maka wajib berniat untuk setiap harinya. Artinya kalau Ramadan 29 hari, ya 29 kali kita berniat. Kalau Ramadan 30 hari, maka 30 kali kita berniat, yaitu berniat untuk berpuasa. Fa in kana fardhon wajaba ta'yinuhu wa tabyituhu min al-laili. Apabila puasa yang kita lakukan itu adalah puasa yang wajib, maka kita wajib menta'yin. Ya, menta'yin, menentukan atau menyebutkan puasa apa yang akan kita lakukan. Itu yang pertama, harus dita'yin, harus ditentukan. Dan yang kedua, harus ditabyit. Apa itu ditabyit? Harus berniat di malam hari. Harus berniat di malam hari. Hal ini, para pemirsa Niaga TV, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasa yang dia kerjakan. Dalam riwayat, la siyama liman lam yubayyit an-niyah, tidak sah puasa orang-orang yang tidak berniat sejak malam. Jadi niatnya itu harus diinapkan dulu. Niatnya harus diinapkan, menginap sejak malam hari dia sudah hadir. Dan tidak sah berniat melaksanakan puasa yang wajib setelah fajar. Jadi kalau setelah fajar dia baru niat, maka puasa yang dia lakukan tidak sah karena kehilangan rukun yaitu an-niyah. Wa akmaluhu, bentuk niat yang paling sempurna adalah seseorang berniat sauma ghadin. Ya, dia berniat sauma ghadin. Anwi sauma ghadin. Saya berniat puasa esok hari. An adai fardhi ramadhana. An adai fardhu ramadhana. Saya ingin melaksanakan puasa fardhu ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, di tahun ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita hadirkan di dalam hati. Apakah perlu dilapaskan? Ini pembahasan yang sudah sering kita ulang-ulang ya, bahwa terjadi perdebatan di dalam melapaskan niat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i dianggap mustahab. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan permasalahan ini. Ya, ada yang menganggap bahwa melapaskan niat itu adalah tidak disyariatkan. Ada yang berpendapat boleh bagi orang-orang yang was-was, sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan yang lainnya. Dan ada yang menganggapnya mustahab dalam semua kondisi, dan itu pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dikatakan, walau akhbarahu birru'yati lailatal syaqqi man yathiqu bihi. Apabila ada orang yang terpercaya, ada orang yang dipercaya oleh seseorang mengabarkan bahwa dia telah melihat hilal di malam yang ragu. Di malam yang ragu. Malam yang ragu sebagaimana pernah kita bahas adalah Lailatu Ats-Tsalatsin min Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Jadi kalau tanggal 29 Sya'ban itu tidak terlihat hilal, maka kita menyempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hari yang ke-30 itu biasa disebut dengan Yaumu Asyak, hari yang ragu. Nah, seandainya ada seseorang mendapatkan berita dari seseorang yang dia percaya, artinya yang memberikan berita itu adalah orang yang dia percaya, bahwasanya ru'yah telah terlihat, ya, mimman la yakbaluhul hakimu min niswatin wa abidin wa sibyanin. yaitu berita yang datang dari orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima oleh imam. Contohnya, wanita, budak, atau anak-anak. Ya, wanita, budak, atau anak-anak. Apa yang harus dia lakukan? Jadi saya misalnya, kedatangan tamu. Tamu saya itu adalah orang yang saya percaya. Yang saya katakan dia tidak mungkin berbohong. Dia mengabarkan kepada saya bahwa hilal itu sudah terlihat. Dan yang mengabarkan itu adalah orang yang kesaksiannya tidak diterima. Entah itu karena dia satu orang wanita. Entah itu karena dia misalnya anak-anak. Atau dia seorang hamba sahaya dan lain sebagainya. Fanawa bina'an ala dhalik. Kemudian dia berpuasa berdasarkan berita tersebut, fakana minhu shahha. Ya, fakana minhu shahha. Maka puasa yang dia lakukan berdasarkan berita tersebut dianggap sah. Puasa yang dia lakukan berdasarkan berita tersebut sah, walaupun hari ini ya tentunya kita berada di zaman di mana akses informasi begitu luar biasa. Ya, dengan mudahnya kita bisa mendengar pengumuman dari pemerintah misalnya, atau dari lembaga ru'yah dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau zaman dulu ya mungkin terjadi apa yang hari ini kita bahas ya. Kita mendengar berita misalnya dari seseorang, kita percaya, hanya saja kesaksian dia tidak diterima. Karena dia seorang hamba sahaya, muncul pertanyaan, boleh enggak kita berpuasa berdasarkan kesaksian orang yang kita percaya tersebut? Kata beliau, sah puasanya. Ya, sah puasanya. Dikatakan oleh beliau, lijazmihi bin niyati min ghairi taraddudin. Karena dia berpuasa dengan niat yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Artinya dia yakin bahwa besok adalah Ramadan berdasarkan berita yang dia dapatkan. Ya, maka puasa yang dia lakukan sah karena dia tidak ada keraguan sama sekali. Tentunya berpuasa ataupun berbuka adalah bersama, tidak masing-masing. Rasul berkata, "As-saumu yaumu tasumun." Wal fitru yaumu tuftirun. Berbuka itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka. Berpuasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan berbuka adalah hari di mana kalian berbuka. Itu hendaknya kita bisa berusaha menyatukan kalimat kaum muslimin. Ya, untuk mereka berpuasa dan berbuka secara bersama-sama. Dan perjuangan itu harus terus diperjuangkan agar bagaimana kita bisa menyatukan kalimat kaum muslimin di dalam masalah penentuan awal dan akhir Ramadan. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa inna wahu min ghairi ikhbari ahadin fakana minhu lam yasih. Apabila seseorang berniat berpuasa esok hari tanpa adanya berita apapun dari seseorang, tanpa ada berita dari seorang pun, fakana minhu lam yasih, maka puasa yang dia lakukan tidak sah. Jadi dia puasa, barangkali besok Ramadan, dia puasa tanpa ada yang memberitakan sudah melihat hilal misalnya, ya, maka puasa yang dilakukan tidak sah. Sawa'un jazaban niyata au taraddada, sama saja apakah dia memastikan niatnya, misalnya dia berkata besok saya puasa, saya besok niat puasa, atau dia ragu lalu dia berkata in kana ghadan min ramadhana fa ana shaimun, apabila besok adalah Ramadan maka saya puasa, wa illa famuftir, tapi kalau besok bukan Ramadan saya berbuka. Ini dianggap puasanya tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa? Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustofa Dib. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ. Karena hukum-hukum asal yang berlaku adalah tetapnya bulan Sya'ban. Hukum asalnya bulan Sya'ban itu masih ada. Dan kita tidak boleh mengatakan Sya'ban itu berlalu kecuali ada berita. Tapi kalau tidak ada berita, cuma sekedar menebak-nebak saja, maka dia telah melaksanakan satu ibadah yang dibangun bukan di atas ilmu, bukan juga di atas keraguan. Ya dia katakan, ya kalau besok puasa, ya saya puasa. Kalau besok bukan belum puasa, saya enggak puasa. Dia tidak membangunnya di atas ilmu atau di atas prasangka. Ya, cuman apa namanya keinginan saja. Kata beliau tidak sah. Ya, kenapa? Li'annal asla baqa'u sya'bana. Karena kalau kita bicara bulan, bulan itu tidak habis kecuali dengan dua hal. Satu, dengan terlihatnya hilal. Dua, dengan menggenapkan bulan itu jadi 30 hari. Kalau dia tidak, dia cuma kira-kira saja. Tidak dia ru'yatul hilal, tidak juga dia genapkan. Maka dalam kondisi ini tidak sah, kata beliau. Lalu dikatakan di sini, li'annahu lam yadkhul al-ibadata istinadan li'ilmin aw zannin. Karena dia ketika memasuki ibadah yang namanya puasa, dia memasukinya bukan atas dasar ilmu, bukan juga atas dasar prasangka, tapi atas dasar pengen aja puasa. Ah, ini tidak bisa. Agama tidak seperti itu, ya, menjalankannya. Lalu dikatakan, walau qala lailatas salasina min ramadhan. Seandainya ada seorang muslim, seandainya ada seorang muslim yang berkata di malam ke-30 di bulan suci Ramadan. Berarti siangnya tanggal 29 Ramadan. Siangnya tanggal 29 Ramadan. Malamnya otomatis disebut malam ke-30. Kalau ada seorang muslim di malam yang ke-30 dia berkata, in kana ghadan min Ramadan fa ana shaimun. Kalau besok itu masih Ramadan, saya puasa. Wa illa fa muftirun. Tapi kalau besok bukan Ramadan, artinya tanggal 1 Syawal, maka saya berbuka. Pertanyaannya, sah tidak puasa yang dilakukan oleh orang ini? Jadi di tanggal 29 Sya'ban, tepatnya di malam yang ke-30, ada seseorang yang berkata, kalau besok Ramadan, saya puasa. Kalau besok bukan Ramadan, maka saya berbuka. Pertanyaannya, kalau ternyata besok harinya dia puasa, apakah sah puasa yang dia lakukan ataukah tidak? Kata beliau, ya, fakana min Ramadana sahha. Seandainya benar, besok harinya adalah Ramadan, maka puasa yang dia lakukan sah. Muncul pertanyaan, apa bedanya kasus pertama dengan kasus yang kedua? Kasus yang pertama, di tanggal 29 Sya'ban dia berkata, kalau besok Ramadan saya puasa. Kalau besok ternyata masih Sya'ban, ya saya tidak puasa. Dia niatnya begitu. Apa bedanya dengan orang yang mengucapkan kalimat yang sama, tapi di bulan Ramadan? Kalau besok bulan masih Ramadan, tanggal 30 saya puasa. Tapi kalau besok tanggal 1 Syawal, saya enggak puasa. Saya berniat enggak puasa. Yang pertama tidak sah, yang kedua tidak sah. Apa bedanya? Karena di kasus yang kedua, al-aslu baqa'u Ramadana. Hukum asalnya memang Ramadan masih ada. Dan kita tidak boleh mengatakan Ramadan itu berakhir kecuali dengan salah satu sebab. Ya, yaitu dengan terlihatnya hilal yang artinya Ramadan hanya 29 hari, atau tidak terlihatnya hilal yang artinya Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Artinya orang yang berniat kalau besok masih Ramadan saya puasa, kalau tidak saya berbuka, ini sah puasanya. Karena kenapa? Memang hukum asalnya dia masih di bulan suci Ramadan. Artinya dia menetapkan puasa Ramadan dengan keyakinan bahwa besok adalah Ramadan. Ya, walaupun nanti cara menentukannya ada dua. ya, antara ru'yatul hilal yang menjadikan besoknya tanggal 1 Syawal ataupun dengan menggenapkan. Dan kalau hilal tidak terlihat, ya, maka digenapkan. Artinya kalau seandainya seseorang berkata, kalau besok masih Ramadan saya puasa, kalau enggak, ya saya enggak berpuasa. Dia niat digantung seperti itu, sah. Karena kenapa? Hukum asalnya memang Ramadan tidak dianggap habis, kecuali apabila tadi telah datang kabar yang yakin antara terlihat atau tidak terlihat. Lalu dikatakan di sini, wa yasihhu an-naflu bi niyatin mutlaqatin qabla az-zawali. Dan sah berpuasa sunnah, ya, dengan niat yang mutlak sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Jadi ada orang sejak subuh dia belum makan dan minum. Di jam 9 dia katakan, ah sudah, saya belum makan, belum minum, saya niat puasa sunnah saja. Sunnah Senin atau sunnah Kamis misalnya. Sah atau tidak? Sah, kata beliau. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ad-Dahruqutni dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu ketika Nabi datang masuk ke dalam rumahku lalu bersabda, indaka syai, ada sesuatu di rumah wahai Aisyah, makanan? Aisyah menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, idzan asumu, ya sudah kalau begitu saya puasa saja, ya, idzan asumu, kalau begitu saya puasa saja. Wa fi riwayatin qalat, dalam riwayat disebutkan Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tina fayaqul. Nabi itu kadang datang memasuki rumah kami lalu berkata, hal indakum ghada, apakah ada makan siang? Fa in kulna na'am taghadda, kalau kita katakan iya maka Nabi makan siang. Wa in kulna la, ya, tapi kalau kami katakan tidak, maka beliau berkata, inni shaim, inni shaimun, ya, sesungguhnya saya berpuasa saja. Lalu dikatakan, wa in akala as-shaimu aw syariba, apabila seseorang yang berpuasa itu makan ataupun minum, tentunya batal, makan minum batal. Awista'ata, atau dia melakukan tetes hidung, jadi memasukkan obat dari hidung, tetes hidung. Ista'ata itu kata Profesor Dr. Mustafa Dib artinya wad'u su'uti fi anfihi wa huwa da'u alladhi yudha'u fil anf, yaitu obat yang dimasukkan dari hidung. Itu pun membatalkan. Awihtaqana, atau dia melakukan ihtiqan. Apa itu? Melakukan injeksi atau memasukkan obat dari dubur. Itu di mazhab Imam Syafi'i dianggap membatalkan, dikiaskan kepada memasukkan sesuatu dari mulut ataupun hidung. Au sabba ma'an fi udhunihi fa wasala ila dimagihi, atau memasukkan air ke telinga sehingga sampai di otak besarnya, masuk ke dalam kepala. Itu di mazhab Syafi'i membatalkan, disamakan dengan memasukkannya dari mulut atau dari hidung. Au adkhala isba'an au ghairahu fi duburihi au qubuliha wara'a ma yabdu anil qa'indal qa'dah au in anil qa'dah, atau memasukkan, mohon maaf, jari jemari atau yang selainnya ke dalam dubur yang sampai melewati bagian yang terlihat saat jongkok. Ini pembahasannya rinci sekali. Memasukkan sesuatu ke dalam dubur. Ya. Aw wasala ila jawfihi syai'un min ta'natin, atau masuk ke dalam jauf, ke dalam perutnya sesuatu. Bahkan kalau sesuatu itu berbentuk pisau di sini, min ta'natin. Aw dawain, atau berbentuk obat. Aw taqayya'a, Atau seseorang muntah dengan sengaja, itu pun membatalkan. Au jama'a, atau seseorang bercampur badan dengan istrinya di siang hari, itu pun membatalkan. Au basyara fi madunal farj, atau dia mohon maaf, mohon maaf ya, basyara. Apa itu basyara? Profesor Dr. Mustafa Dib, artinya lamasa biparjihi, mohon maaf, menempelkan kemaluannya, tapi tidak pada kemaluan. Bukan kemaluan bertemu kemaluan, tapi selain di tempat kemaluan. Ya. Au basyara fi madunal farji fa anzal. Ya. Atau dia mendekati istrinya, dia bermesraan sehingga keluar. Ya, inzal, turun. Itu pun membatalkan. Aw istamna, ya, atau dia melakukan istimna. Apa itu istimna? Yaitu perbuatan yang dilarang menurut mayoritas para ulama, mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Ini pun membatalkan, ya. Aw balagha fil madmadati aw istinshaqi fa nazala jawfahu. Atau dia berlebihan dalam kumur-kumur atau dalam beristinsyak sehingga air itu masuk ke dalam tenggorokannya. Atau dia mengeluarkan ludah dari mulutnya, sudah keluar ludahnya dari mulut. Contohnya misalnya dia tempelkan dengan ludah, ya. Panfasala alaihi riq, kemudian ada ludah yang terbawa oleh benang tersebut, summa raddahu, kemudian dia masukkan lagi ke dalam mulut. Wa bala'a riqahu, lalu dia telan itu ludah, itu pun membatalkan kalau di mazhab Imam Syafi'i. Au bala'a riqahu mutaghayyiran, atau dia menelan ludah yang sudah berubah kondisinya. Contohnya kata beliau, idza fatala khaytan fataghayyara bisibghatin. Misalnya dia memasukkan ke dalam mulutnya benang yang ada warnanya, kemudian ludahnya itu berubah warna dikarenakan benang yang dimasukkan ke mulut lalu dia telan. Artinya ada sesuatu yang bercampur dengan ludah lalu dia telan, itu pun batal. Atau ludah tersebut sudah bercampur dengan yang najis. Apa contohnya? Gusinya berdarah lalu bercampur dengan ludah. Bukannya dia buang, dia bersihkan mulutnya, malah dia telan. Itu pun kalau di mazhab Imam Syafi'i membatalkan. Lalu dikatakan di sini, awi betala anukhomatan, atau dia menelan dahak. Dahaknya sudah ada di lidah, tinggal dibuang saja, dia telan. Ini di mazhab Imam Syafi'i membatalkan. Ya, di mazhab Imam Syafi'i membatalkan. Aw tala al-fajru wa huwa mujami'un fastadama walau lahzah. Atau waktu fajar datang sedangkan dia masih berjima, walaupun hanya 1 menit misalnya. 1 menit setelah masuk subuh dia masih berjima. Atau setengah menit. Yang pasti kalau itu masih dilakukan saat azan dikumandangkan, batal puasanya, kata beliau. Wa huwa fi jami'i dzalika dzakirun lis-shaum. Dalam semua kondisi yang kita sebutkan, orang yang melakukannya ingat bahwa dia sedang berpuasa, mengetahui bahwa itu haram, batala shaumuhu, maka puasanya dianggap telah batal. Wa 'alaihi qada'un, dan wajib mengqada. Wa imsaku baqiyatin nahari, dan dia wajib menahan untuk tidak makan di sisa-sisa harinya. Ya, dia tidak makan di sisa hari tersebut. Wajib imsaku baqiyatin nahar di annahu muta'addin bi fitrihi wa la udhra lahu. Dia wajib menahan karena dia dianggap telah melanggar

itu dianggap sebagai air yang banyak, maka lam yahmilil khabath, maka dia tidak menjadi najis. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Ada yang mengatakan sekitar misalnya 270 liter. Ya, sekitar 270 liter. Ada lagi yang mengatakan sekitar misalnya 300 liter. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang menyebutkan 270 misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, beliau mengatakan sekitar 270 liter. Itu sudah dua kulah. Lalu boleh tidak kita berwudu menggunakan gayung yang kecil? Lalu kita masukkan tangan kita ke dalamnya. Sebenarnya kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan bisa saja. Ya. Tetapi ketika kita memasukkan tangan ke dalam air, kita tidak berniat mengangkat hadas. Tetapi kita berniat mengambil air. Namanya igtirab. Niat igtirab. Jadi niat mengambil air. Itu tidak masalah. Ya, atau sebenarnya lebih sederhana lagi, kalau seandainya kita menggunakan air keran atau membolongi ember sehingga kita buka dan kita langsung berwudu. Itu saya rasa lebih mudah, lebih sederhana. Walaupun seandainya air hanya satu ember, agar tidak menjadi mustakmal, ketika kita memasukkan air, misalnya ya, memasukkan tangan ke dalam air untuk membasuh wajah, kita ketika mengambil air itu tidak niat mengangkat hadas. Kapan kita niat mengangkat hadas? Ketika air itu ditempel ke wajah. Dan itu insya Allah tidak menjadikan airnya menjadi mustakmal. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita, kita coba sapa. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ana kan mualaf. Jadi ana ada planning mau umroh. Kalau ana enggak bisa baca salatnya itu gimana Ustaz? Enggak bisa baca bacaan salat? Iya. Masyaallah. Ibu sudah baru mualaf? Sebenarnya sih mualafnya udah lama Ustaz. Ah, baik Ibu. Baik. Tapi ana baru berhijrah. Baik Ibu, barakallah Ibu. Jadi yang Ibu pertanyakan belajar, Ustaz. Bacaan salatnya Ibu ya. Apakah iya apakah ana afdol untuk umrohnya Ustaz? Baik. Itu saja Ibu. Iya Ustaz, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tentunya kita punya kewajiban mempelajari, ya belajar. Tidak bisa kita melaksanakan satu ibadah tanpa kita belajar. Ya, kita harus belajar dan semangat belajar. Rasul berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihatku salat. Tentunya kita tidak bisa melihat dalam bentuk fisik ya, melihat dalam arti mata kita melihat beliau, tidak. Tetapi kita harus datang ke majelis ilmu, lalu mempelajari bagaimana tata cara salat Nabi ya, atau mendengarkan penjelasan dari seorang yang berilmu, membaca buku dan lain sebagainya. Begitupun masalah ibadah haji dan umroh. Nabi pernah berkata, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara kalian manasik. Ya, oleh karenanya ketika seorang yang diberikan hidayah masuk Islam, seharusnya dia langsung belajar. Ya, langsung belajar. Dan belajar itu sebenarnya akan menjadikan hidayah itu semakin kuat. Ya, jadi ketika seseorang Allah berikan dia petunjuk untuk mengenal agama Islam, lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sebenarnya PR paling besar adalah bagaimana dia meningkatkan iman dan takwa. Dan itu diraih dengan cara belajar. Oh, tapi bagaimana Ustaz saya lalai dan lain sebagainya? Itu perjalanan, ya sudahlah. Kalau memang sudah berlalu, kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Tapi tidak ada kata terlambat. Sekarang belajar. Oh, caranya gimana? Ya kita belajar. Kalau bisa dengan belajar Quran dulu, silahkan. Atau sementara kita menghafal dengan, karena Qur'annya belum bisa membaca misalnya, kita dengan dengan lapas yang tulisan bacaan sholat yang diterjemahkan dituliskan dengan tulisan Latin, tapi minta satu orang pembimbing untuk memperbaiki panjang pendeknya. Karena tulisan Latin itu terkadang tidak memberikan tidak harus sama dengan tulisan Arab, karena dalam tulisan Arab itu ada panjang 4 harokat, panjang 6 harokat, ada tanda panjang, tanda pendek, tanda macam-macam lah banyak ya. Itu tentunya butuh bimbingan. Oleh karenanya menurut saya kalau mau niat umroh sangat bagus sekali, mudah-mudahan itu jadi satu semangat baru untuk hijrah dengan sebaik-baiknya, tapi tetap harus belajar. Ya. Bagaimana Ustadz, saya belum bisa baca? Baca semampunya. Apa yang harus saya baca? Oh itu, kita harus cari pembimbing satu orang. Ya harus kita jadikan satu orang yang akan membimbing kita. Ya misalnya bacaan-bacaannya sekarang banyak. Di toko-toko buku itu bacaan-bacaan sholat ya. Lalu ada tulisan Latinnya. Sementara waktu sebelum kita mempelajari Al-Quran, kita membaca apa? Menghafalkan dari tulisan Latin sambil kita mengikuti ustadz cara melapaskannya agar tidak salah. Ya artinya tetap harus dibaca, tetapi dikembalikan kepada kemampuan. Pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu bahwa bagi orang-orang yang sama sekali belum misalnya hafal suratul Fatihah, dia diperintahkan untuk membaca semampunya. Kalau dia misalnya hafalnya cuma satu ayat, dia baca satu ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia hafalnya tiga ayat, dia baca tiga ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim misalnya. Lalu kekurangan empat ayatnya lagi gimana? Dia berzikir, Subhanallah, ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Itu pernah kita bahas. Yang pasti, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, tetapi jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita bermalas-malasan, tetapi kita harus mengikat hidayah di dalam diri kita dengan cara talabul ilmi, dengan cara mencari ilmu, dengan cara belajar. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah di Kalimantan. Ketika seorang khatib sedang khutbah Jumat, tiba-tiba batal wudunya, apa yang harus dilakukan khatib tersebut? Wallahu a'lam bissawab ya. Yang saya tahu ya, berwudu ketika menyampaikan khutbah itu sunnah. Artinya dia bukan sholat. Kalaupun dia batal di pertengahan, dia lanjutkan saja. Tetapi ketika dia akan memimpin sholat, tidak masalah, dia wudu sebentar. Dia wudu sebentar, lalu baru setelah itu dia sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika cara sholat ibu hamil karena tidak bisa tumakninah? Karena kondisi anak saat ini sedang hamil dengan kondisi yang beda. Dan hamil dari hamil sebelumnya. Jadi untuk tumakninah sangat sulit. Ini pun sama jawabannya. Hukum asalnya seseorang itu dibebankan oleh Allah untuk melakukan satu ibadah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia masih bisa sujud dengan sempurna, maka dia sujud dengan sempurna. Paling minimal dia membaca satu kali Subhanarabbiyal A'la. Kalau dia masih bisa ruku, maka dia ruku dengan sempurna. Paling minimal dia membaca Subhanarabbiyal Azim satu kali. Tapi kalau dia tidak bisa karena faktor kondisi tubuhnya, maka lakukan semampu dia. Kalau dia masih bisa berdiri, ya dia berdiri. Tapi ketika akan ruku dan sujud, kalau memang dia merasa tidak sanggup dikarenakan kondisi fisik dan lain sebagainya, dia boleh duduk. Lalu ketika dia ruku, dia bungkukkan semampunya. Ketika dia sujud, dia bungkukkan badannya lebih turun daripada ruku. Itu dilakukan semampunya. Kalau tidak mungkin lagi dia ruku dan sujud. Tapi kalau masih mungkin dia ruku dan sujud dan tidak membahayakan, maka dia tetap wajib. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya jika kita lupa kalau sudah sholat witir hingga melakukan witirnya dua kali setelah sholat baru ingat kalau witir sudah dikerjakan sebelum tidur? Lupa dalam Islam itu tidak dibebani hukum atau tidak dikenai hukuman. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rufi al-qalam an thalas. Hukum diangkat dalam tiga kondisi. Orang yang tidur sehingga dia bangun, anak-anak sehingga dia dewasa, dan orang gila sehingga dia sadar. Dalam riwayat dikatakan rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihalah. Diangkat hukum dari umatku dikarenakan tidak tahu, dikarenakan lupa, dan dikarenakan paksaan. Rabbana la tu'akhizna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami dikarenakan kami salah ataupun kami lupa. Allah alam bissawab. Ada Pak Nana di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Saya mau tanya Tad, ini masalah ziarah kubur ya. Ini kan saya udah lama gak ziarah kubur ke orang tua ya, berhubung jauhnya jarak dan juga ya ada saudara cuma udah pada tua juga. Nah, apakah berdosa kalau kita dalam apa kurun waktu yang lama nggak ziarah kubur kan? Apakah berdosa? Baik. Barakallahu fikum Pak Nana di Tasikmalaya. Wallahu alam bissawab ya. Kita kembalikan saja ke hukum asalnya Pak Nana ya. Hukum asal ziarah kubur itu sunnah Pak. Ya, hukum asalnya bagi laki-laki sunnah. Ya, dan sesuatu yang sunnah hukum asalnya ketika dia ditinggalkan apalagi karena ada uzur tentunya dia tidak berdosa. Ya, hanya saja ya, seorang muslim hendaknya dia mengunjungi kuburan orang tuanya dalam rangka mendoakan kebaikan untuk ayahnya yang sudah mendahului dia atau ibunya. Ya, tetapi kalau kita bicara secara hukum fikih ya, bahwa sesuatu yang sunnah ya kalaupun ditinggalkan ya itu tidak ada dosa ya. Sunnah itu kan perkara yang yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dilakukan berpahala, sunnah dalam pengertian fikih ya, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak sampai berdosa. Tetapi secara apa namanya, secara semestinya ya kita mendatangi dalam rangka mendoakan, ya apa namanya, merapihkan, membersihkan ya agar tetap apa, jangan sampai hilang kuburan itu, jangan sampai apa, ada yang apa namanya istilahnya menghinakannya dan lain sebagainya. Tentunya dihinakan dalam arti banyak sampah dan lain tidak terurus, tentunya ini tidak diperbolehkan seperti itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat saya kalau Ramadan itu ada kajian. Kalau ustaz lokal sekian, kalau luar sekian. Maksudnya apa ini sekian? Uangnya barangkali ya. Jadi jamaah dikasih amplop untuk diisi, terserah berapa mau mengasih. Bagaimana itu ustaz? Apakah harus ada? Harus saya isi dengan niat sedekah atau niat untuk ustaznya? Apakah kajian itu bid'ah? Allah alam bissawab ya. Kalau menurut saya memberikan uang kepada seorang pengisi kajian ya itu Allah alam bissawab, menurut pendapat yang paling kuat kalau kita baca penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, bahkan idealnya mereka itu ditanggung oleh Baitul Mal. Ya, kebutuhan mereka itu ditanggung oleh Baitul Mal. Dan semakin tinggi peradaban satu bangsa, maka mereka akan semakin memuliakan orang-orang yang berilmu. Ya. Karena orang-orang yang berilmu itu adalah waratsatul anbiya. Ya, mereka mendedikasikan dirinya, waktunya ya, lalu tenaganya, pikirannya untuk memberikan nasihat kepada umat. Bisa saja sebenarnya mereka sibuk dengan dunia, tetapi mereka sibukkan diri mereka dengan menasehati umat dan lain sebagainya. Itu harusnya dimuliakan. Dan hukum asalnya yang memuliakannya tentunya adalah negara dalam hal ini yang paling utama negara. Lalu kalau negara tidak ada, bolehkah kedudukannya ditempati oleh misalnya DKM yang mengurus masjid? Itu yang saya baca dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, yang tercela itu terkadang sebagian orang misalnya membuat tarif yang begitu luar biasa, atau dia meminta, bahkan tidak jarang bernegosiasi 10 juta, kata, oh gak mau, gak bisa, minimal 15 juta. Nah, ini malah dia menjadikan dirinya murah ya. Tetapi kalau dia diberikan sesuatu tanpa dia meminta, maka hendaknya diambil, kata Nabi SAW Wasallam. Bahkan kalau saya berpendapat harus dimuliakan dengan semulia-mulianya. Ya, harus dimuliakan. Artinya tidak perlu diminta dari jamaah ya, tapi itu bisa dimasukkan ke dalam apa operasional masjid. Ya, pemasukan dari operasional masjid tidak perlu tiap mau kajian kumpulkan amplop jamaah di tidak perlu. Tapi kalaupun mau seperti itu tidak masalah, kotak misalnya diedarkan, yang mau ingin menyumbang seikhlasnya silahkan. Ya, dan itu tidak masalah. Itu tidak dianggap menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai bentuk apa? Ikram, memuliakan, ya sebagai bentuk apa namanya? Menghargai, bukan menghargai orangnya terkadang, tetapi menghargai ilmu yang dia bawa, ya menghargai ayat-ayat yang dia hafal, hadis-hadis yang dia pahami, dia sampaikan kepada umat, tentunya itu harus dimuliakan, bahkan dimuliakan dengan semulia-mulianya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menjelang bulan Ramadan, pawai obor, mandi, ziarah kubur itu sah-sah saja atau melanggar syariat? Dan apabila ibunya, kakak, beradik masing-masing mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, apakah anak itu boleh menikah? Yang pertama, Allah alam bisawab, ya tentunya seorang muslim melakukan satu ritual ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, tetapi hendaknya kita mengekspresikan kebahagiaan dengan benar. Tidak dengan ikut-ikutan. Ya, saya mohon maaf melihat ada acara pawai obor di mana laki-laki memakai pakaian perempuan. Bukankah itu kemungkaran? Lalu ada anak-anak yang sudah berusia mungkin kelas 4-5 SD, hanya memakai popok-popok bayi, digambarkan seperti tuyul berjalan. Ini apa faedahnya? Apa korelasinya dengan Ramadan? Ya. Lalu ikhtilat laki-laki dan perempuan, anak-anak muda berkumpul. Apakah begitu cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Itu menurut saya niat yang baik harus diikuti juga dengan cara yang baik. Tidak bisa kita hanya sekedar mengandalkan semangat, ya, ingin membangkitkan apa namanya kemeriahan Ramadan, tetapi kita tidak memperhatikan caranya. Lalu apa kaitannya Ramadan misalnya, mohon maaf, dengan api obor? Ini seperti akan olimpiade ya, atau seperti akan ada Asian Games. Ini tidak. Ya, apa korelasi antara obor dengan Ramadan? Itu pun saya rasa harus benar-benar kita kaji. Ya, agar jangan sampai kita ini latah. Ya, di satu tempat melakukan itu, kita lakukan itu juga yuk, agar ramai meriah. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Memeriahkan Ramadan, mari kita buat sanlat pesantren kilat untuk anak-anak. Oh, bagus. Ya, kasih mereka buku agar mereka tulis kegiatan mereka satu bulan. Bagus. Ya, minta tanda tangan imam. Tulis intisari ceramah yang disampaikan ketika kultum atau ketika kuliah subuh. Bagus, luar biasa. Yang nanti paling bagus kita kasih reward, kita kasih hadiah. Bagus, luar biasa. Ini ya, begitupun mandi, menghususkan mandi menjelang datangnya bulan suci Ramadan, saya tidak mengetahui ada dasarnya dari agama. Ya, apa padusan atau apa istilahnya itu ya, mandi. Dan kadang kita lihat di televisi, saya belum pernah melihat langsung, saya lihat di televisi orang semua turun ke sungai. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini mohon maaf. Ini ritual agama atau apa? Ya. Atau ini adalah ada yang masuk dari ajaran agama yang lain misalnya. Ini yang berbahaya, ya. Begitupun ziarah kubur tentunya tidak ditentukan kapan pun, silakan ziarah kubur. Rasul berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Kalau sekarang silakan ziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Tapi Nabi tidak menghususkan di tanggal A, di bulan A, di jam A misalnya. Tidak. Ya, tetapi kapan kita ada waktu kita pergi tanpa mengikat dengan waktu tertentu. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Papua, coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ana bertanya di luar tema. Baik. Saya punya adik perempuan. Gini, kalau misalnya dia mau menikah, terus bolehkah kita menyewa tukang foto Ustaz? Itu hukumnya gimana Ustaz? Menyewa tukang foto, artinya untuk mengabadikan acara pernikahan? Iya. Itu saja. Iya, Ustaz, itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Hukum taswir atau menggambar dalam agama, apalagi pakai fotografi, itu ulama berbeda pendapat ya. Ada taswir bilya, ada namanya melukis dengan tangan, ini kebanyakan ulama melarang ya, membuat lukisan makhluk yang bernyawa dengan tangan ya, dengan apa, dengan pensil atau, tapi kalau dengan fotografi, para ulama kontemporer seperti para ulama seperti Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan kebanyakan ulama-ulama kontemporer itu mengatakan tidak masalah, karena fotografi itu sebenarnya bukan menandingi ciptaan Allah ya. Seperti saya sekarang, Bapak Ibu lihat saya di layar televisi, kalau seandainya layarnya di apa istilahnya, kalau zaman sekarang di screenshot atau didiamkan, apakah berdosa atau tidak? Tidak. Karena tidak ada perubahan yang terjadi. Ya, itu masih saya, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan tidak masalah kalau sifatnya fotografi ya. Hanya saja paling nanti yang jadi masalah adalah kalau kita bicara tentang apa namanya, yang memoto itu adalah seorang laki-laki ya. Lalu dia apa namanya memandang secara apa fokus kepada seorang wanita, itu mungkin yang harus diperhatikan, harus hati-hati ya, jangan sampai apa namanya terjatuh kepada larangan Allah, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan. Artinya seorang yang memfoto itu ya, dia tidak boleh fokus melihat seseorang apalagi dengan pandangan syahwat, tetapi dia memandang dengan pandangan yang sifatnya lepas, tidak terfokus kepada satu orang, sehingga dia bisa terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiki Ustaz. Wa fik barakallah. Oh ini Ustaz, yang ana tanyakan gini, kemarin kan ana dapat undangan dari tetangga sini di sekitar ana gitu Ustaz ya. Kemudian ana itu ternyata dapat bagian sembako begitu Ustaz. Setelah itu nggak tahunya setelah itu ya, sembako itu dari partai tertentu begitu Ustaz ya. Mungkin dari calon yang akan datang ini, pemimpin yang akan datang ini Ustaz ya. Ini bagaimana ini Ustaz? Apa termasuk riswa ini, bagaimana ini Ustaz? Halal apa haram ini Ustaz? Kalau misalnya digunakan ini Ustaz sama anak gitu Ustaz. Itu saja. Ya mohon penjelasan Ustaz. Sekarang jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Pemilunya masih 2 tahun lagi ya. 2 tahun 2024. Atau mungkin dalam istilah di Indonesia nama apa, reses atau apa ya, reses. Jadi para anggota-anggota legislatif itu turun ke ya, apa, ke konstituen ya, kepada rakyat, lalu apa namanya, dia membagikan sesuatu ya, tergantung ya, kalau itu adalah memang dipastikan agar dia dipilih ya, tentunya itu tidak boleh ya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan disogok itu di neraka. Tapi kalau itu adalah tidak ada kaitan dengan kampanye, karena kampanye itu masih sekitar 2 tahun lagi, tetapi dia hanya sekedar mengucapkan terima kasih misalnya, bahwa dia misal dan niat yang tahu tentunya dia, saya enggak tahu niat dia bagaimana. Tapi kalau dia niat hanya membantu orang-orang yang dia anggap perlu dibantu, ya tidak masalah. Ya bahkan memang ya orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah apapun jabatannya, hendaknya dia menggunakan kekayaannya untuk membantu kaum muslimin, ya membantu masyarakat yang kekurangan. Kalau itu tujuannya silahkan. Tapi kalau tujuannya adalah sekali lagi untuk agar dia dipilih, ya tentunya ini itu tidak diperbolehkan ya. Karena tadi ar-rasyi wal murtasyi finnar, bahwa orang yang menyogok dan juga yang disogok itu di neraka. Apalagi nanti secara hukum negara pun dilarang, misalnya KPK misalnya atau lembaga anti rasuah, mereka melarang terjadinya apa money politik ya, politik uang. Maka ya kita tidak melakukan itu. Ya, kita tidak melakukan hal tersebut. Allah lebih. Apakah ibunya kakak beradik masing apabila ibunya kakak beradik, ya ibunya kakak adik baik, ya mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, apakah artinya sepupu boleh enggak menikahi sepupu? Allah alam bisab, yang saya tahu boleh ya, menikahi sepupu itu yang saya tahu diperbolehkan dalam Islam. Allah alam bisab. Sepupu menikahi sepupunya ya. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua keikhlasan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Masih banyak pertanyaan yang belum kita baca. Mohon maaf dan jazakumullah atas keikutsertaan pemirsa Niaga TV semua. Insyaallah akan coba kita bacakan di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.